Miskin bukan sekedar akibat persoalan sosiologi di dalam kehidupan, sekalipun ada pengaruhnya. Namun, miskin hanyalah muncul karena kelambanan dalam bekerja. Tak suka bekerja keras, selalu tertinggal tiba di atas. Itu menyedihkan dan akan menciptakan kemiskinan yang berkelanjutan. Rajin itu akan memberikan kita energi untuk menggapai kesuksesan. Kekayaan adalah sebuah keniscayaan dan bukan barang langka. Persoalannya, sudah rajinkah kita? Atau masih terbilang lamban? Si malas yang hanya bisa berkeluh kesah, marah ke sekitar, tak pernah menggugat diri, hanya mampu menggugat apa yang ada di seputar diri. Itu menyedihkan. Orang rajin, ia tak akan pernah berhenti. Ia terus berpikir bagaimana melewati hari-hari. Orang rajin tak akan pernah berhenti. Ia berpikir apa di balik tembok yang menghalangi dan bagaimana cara melewati untuk mengambil pundi-pundi kekayaan. Kekayaan adalah upah untuk kerajinan. Jangan pernah berhenti dalam berkarya. Rajinlah, maka Anda akan kaya. Tapi awas, kaya tak serta-merta punya tumpukan harta yang melimpah. Anda akan kaya di dalam karya kerja. Level atas atau bawah itu bukan masalah. Tapi di bawah Anda yang paling kaya karena paling rajin. Hidup selalu ada stratanya. Atas bawah itu soal biasa. Yang jadi masalah di lini yang ada, apakah Anda pemenangnya? Menangkan kehidupan, dapatkan kekayaan dengan kerajinan.